Nih, bercerita tentang situasi seseorang yang dihadapkan dengan kondisi yang dimana setiap orang saya rasa gak mau menghadapinya. Situasi dimana gak ada rasa nyaman, percaya, terus dihantui rasa takut, gelisah setiap waktu. Dan kejadian ini berulang gak sehari dua hari, sampai menahun mungkin. Sampai akhirnya berujung di satu titik dimana dia merasakan hilangnya rasa percaya atas hal yang seharusnya dia paling yakini, yaitu tentang keberadaan Tuhannya dia sendiri. Saya rasa itu titik terendah untuk seseorang ketika tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Ini bisa terjadi karena rasa putus asa terus meliputi. Benar gak? Karena dia merasa tidak ada jawaban dari setiap doa-doanya. Semoga kita dijauhkan dari situasi seperti itu.